إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد jamaah muslimin ayol ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di pekan yang keempat di bulan yang mubarak ini kita lanjutkan kajian kita membaca risalah Allahul Mahajjah fi bayan fi bayan sabilis salaf. Telah kita bicarakan kemarin tentang makna sunnah dan makna ahlu sunnah. Bahwasanya kalau kita mendengar lafaz sunnah dan lafaz ahlu sunnah, maka yang kita maksudkan adalah jalan yang pernah ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam akidah, dalam ibadah, dalam hukum, dalam akhlak, dalam pensucian hati. Dan siapapun orang yang berusaha untuk meniti jejak beliau dalam semua masalah kehidupan, akidah, beribadah, akhlak, hukum halal haram, cara pensucian hati, dan berbagai macam yang lainnya, maka dialah ahlu sunnah. Semakin banyak dia itu mendekat dengan cara-cara, dengan cara hidupnya Rasulullah, maka dialah orang yang semakin menjadi ahlu sunnah sejati. Dan semakin orang itu jauh dari cara hidupnya Rasulullah SAW, maka dia semakin jauh dari ahlu sunnah. Meskipun yakni berlabel ahlu sunnah. Karena ahlu sunnah itu bukan label, bukan organisasi, bukan partai, bukan kelompok, bukan bendera yang bisa orang daftar lalu masuk, kalau resen maka keluar. Tapi dia adalah satu sistem hidup, satu gaya hidup, satu manhaj kehidupan, di mana orang itu kalau semakin berusaha untuk mendekat, mengetahui, mengilmui, dan mengamalkan, maka dialah orang yang menjadi ahlu sunnah yang sejati. Lah, dari sini para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka lafaz ahlu sunnah bisa jadi beda yayasan, bisa jadi beda seragam, bisa jadi beda negara, bisa jadi beda kelompok. Yang penting masing-masing mereka berada dan berusaha mengikuti jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sejak zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni bendera itu sudah ada. Yakni bendera itu sudah ada, pengelompokan sudah ada. Tapi pengelompokan itu tidak keluar dari koridor ahlu sunnah. Ini sehingga di zaman beliau sudah ada muhajirin, sudah ada ansar. Bahkan kalau pada waktu-waktu perang, ini itu bendera dinampakkan. Ini Khalid bin Walid pada waktu perang Yamamah. Perang Yamamah itu dinamakan dengan perang Hadiqatul Maut. Ini perang kebun kematian. Saking banyaknya manusia tumbang di medan laga pada waktu perang itu. Ini perang itu Khalid bin Walid pada waktu mengepung pasukan Musailamatul Kadzab, karena perang Yamamah itu perang Musailamatul Kadzab. Itu pasukan Musailamah Kadzab yang bertahan di benteng perang itu terlalu berat untuk ditembus. Maka Khalid bin Walid sampai membuat satu siasat pertempuran, besok semua kabilah akan saya nyeni, semua pasukan akan saya gabungkan menjadi kabilah masing-masing. Yang memimpin itu kepala kabilahnya, dan masing-masing membawa bendera kabilah masing-masing. Kami akan tahu selama ini kita perang itu sebenarnya yang jagoan itu kabilah mana. Selama ini kita perang itu selalu menang, sebenarnya yang jagoan itu dari kabilah mana. Maka keesokan harinya pasukan oleh Khalid bin Walid dibagi menjadi per kabilah. Iki ini pasukan Al-Furqan, ini pasukan opo, jadi besok kita akan tahu sebenarnya siapa di antara kita semua yang selama ini memenangkan ini pertandingan dalam pertempuran itu nggak apa-apa, asalkan mereka dalam barisan ini ahlu sunnah. Nah, bab yang sekarang ada di hadapan kita adalah bab alqab wa awsaf ahli sunnati wal jamaah, bab gelar, nama lain, label, ya, dan sifat-sifat dari ahli sunnah wal jamaah. An Thauban, dari Thauban radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tazalu ta'ifatun min ummati alal haqqi mansurah hatta ya'ti amrullah. La tazalu, senantiasa akan ada ta'ifatun, sekelompok min ummati, dari umatku, alal haqqi mansurah, dia itu akan selalu terbela, menang, membela kebenaran, hatta ya'ti amrullah, sampai datang pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis ini yang menunjukkan kepada kita bahwasanya orang yang berpegang teguh kepada ajarannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu akan senantiasa ada, enggak akan pernah punah dari muka bumi ini sampai datangnya hari kiamat. Tinggal titik opo akeh, itu urusan lain. Ini, tapi punah dari muka bumi enggak bisa. Karena itu adalah perwujudan dari Islam yang sejati. Islam bisa hancur dari negeri Indonesia, tapi Islam tidak akan pernah hancur dari muka bumi. Ini Islam bisa saja hilang dari satu negara. Dulu Spanyol adalah negeri kaum muslimin, dikuasai oleh kaum muslimin selama 800 tahun, 8 abad. Sejak masuknya Abdurrahman Ad-Dakhil, ini yang pertama kali memimpin negeri Andalus di bawah panglima perang yang dahsyat Tariq, yakni Ibn Ziyad. Yakni sampai 800 tahun mereka memimpin Andalus, memimpin Spanyol, sehingga bermunculanlah para ulama yang berasal di negeri mereka. Kita kenal nama Ibn Hazm, itu dari Spanyol. Al-Imamul Qurtubi, penulis Jami'ah Kamil Quran, Al-Imamul Qurtubi itu dari Cordova. Yakni Al-Imamul Syatibi, itu dari Granada. Yakni, dan para ulama-ulama itu dari mereka, dari negeri itu, keluaran negeri-negeri itu. Kemana negeri itu sekarang? Hancur. Islam lepas dari mereka, padahal simbol-simbol keislaman masih ada di sana. Jadi Istana Al-Hamra itu adalah istana negeri Andalus di zaman pemerintahan kaum muslimin dan negeri-negeri yang ada yang pada waktu itu. India pernah ada pemerintahan besar kaum muslimin. Ini Taj Mahal itu adalah salah satu dari warisan sejarah Islam. Meskipun kita enggak setuju dengan itu, Taj Mahal itu bukan masjid ya. Taj Mahal itu kuburan permaisuri. Namanya itu Jihan Shah. Ini itu ceritanya, cerita apa ya? Cerita secara apa? Ceritanya itu ada seorang raja, raja pemerintahan muslim di India pada waktu itu. Di India, jadi pada waktu itu dia mempunyai seorang permaisuri yang sangat dia cintai. Kemudian wafat. Yani terpukul hatinya, kacau pikirannya, sehingga dia meninggalkan tahtanya diserahkan kepada putranya yang masih kecil. Yani dibangunkan, yani dibuatkan kuburan yang sangat mewah kayak begitu. Tiap hari gitu diteloki wae. Yani tiap hari sampai mati sang raja itu hanya merenungi perpisahan dia dengan sang permaisuri. Ini, sang permaisuri. Ya kita enggak mau jadi laki-laki yang lemah kayak semacam itu. Ini, itu laki-laki ini yang lemah sebenarnya. Tapi itu menunjukkan bahwa di negeri itu pernah ada negeri besar. Ini negeri besar. Sehingga bermunculanlah para ulama dari India. Al-Imam Sindi, ini Aunul Ma'bud, Syarah Abu Dawud itu ulama India. Tuhfatul Ahwazi, Syarah Sunan Tirmidzi itu ulama India. Ini dari negeri itu. Ini dari negeri itu dan berbagai negeri-negeri yang lain. Islam bisa saja hancur dari satu negara, tapi enggak bisa hancur dari muka bumi. Begitu pula lah Islam yang murni, Ahlus Sunnah akan tetap ada sampai hari kiamat. Tinggal di mana kelompok itu ada, di mana orang-orang itu ada, itu yang tahu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bisa jadi banyak, bisa jadi sedikit. Itu yang pertama. Makanya Rasulullah mengatakan la tazalu ta'ifah. Yang kedua, jadi orang-orang ahlu sunnah yang senantiasa memegang teguh jejak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu akan ada, terus ada sampai ya'ti amrullah, sampai hari kiamat. Apa maknanya? Sampai sebelum Allah mengirimkan angin berhembus dari arah barat yang membinasakan semua orang yang dalam hatinya ada keimanan. Karena detik-detik menjelang hari kiamat, akhir menjelang hari kiamat, Allah itu mengirimkan angin dari arah barat dalam sebuah hadis itu. Siapapun orang yang mencium angin itu, kalau dalam hatinya masih ada mithqalu dzarratin min iman, maka dia akan meninggal dunia. Jadi ada sebiji sawi keimanan, sekecil apapun iman itu, dia akan mati. Karena nanti di akhir hari kiamat, itu sampai pada titik yang sangat mengkhawatirkan. Dalam salah satu riwayat yang sahih, ada orang itu, jadi ada orang itu, jadi datang ke sebuah negeri. Di situ tidak ada seorang pun yang mengenal Islam. Arab yang menyampaikan Islam itu bingung, piye carane? Gak ada jalan kecuali dia itu, wes gak ada nekat wes ke pasar. Di tengah pasar dia itu naik bangunan yang tinggi, kemudian mengumandangkan azan. Pada waktu dia selesai mengumandangkan azan, ada mbah-mbah, wes sepuh itu. Dia mengatakan, lafaz yang kamu ucapkan tadi itu apa? Aku dulu masa kecilku pernah mendengar kata-kata itu. Masa kecilku dulu saya itu pernah mendengar kata-kata itu. Jadi hari kiamat besok itu benar-benar Islam hilang dari muka bumi. Rasulullah SAW mengatakan la taqumu sa'ah idza kana fil ardi man qala Allahu Allah. Tidak akan bangkit hari kiamat kalau di muka bumi ini masih ada orang yang mengatakan Allah Allah. Berarti hadis ini kapan peristiwanya? Hadis ini Ta'ifah Mansurah Ahlu Sunnah itu akan ada sampai zaman itu. Setelah itu gak akan ada. Jadi gak akan ada, karena kiamat itu datang. Terus wong sing menangi kiamat itu sejelek-jelek makhluk, kata Rasulullah. Jadi kata Rasulullah SAW, makhluk yang paling jelek di muka bumi itu ada dua. Jadi Yang pertama orang yang tatkala kiamat seurip, ngene ojo arep-arep kiamat. Ngono kepengin weruh wujude kiamat piye. Ini tatkala orang itu kiamat masih hidup, menangi kiamat, kalau bahasa kita dia jelek-jelek makhluk. Yang kedua, yakni orang yang menjadikan apa? Yakni apa itu? Patung-patung sesembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini ya akhwan juga menunjukkan kepada kita bahwa salah satu di antara laqab, salah satu di antara julukan ahlu sunnah itu Ta'ifah al-Mansurah, kelompok yang akan ditolong oleh Allah. Dan ingat para sahabat sekalian, pertolongan itu tidak mesti menang dunia. Dan itu yang perlu kita perhatikan dalam hidup kita. Kesuksesan itu enggak mesti dengan kacamata dunia. Kemenangan yang hakiki adalah tatkala orang itu mampu mempertahankan iman sampai wafat. Itu mana? Ta'ifatul Mansurah. Jadi ahlu sunnah itu mesti menang, karena dia selalu memegang kebenaran, memegang kebenaran kapanpun dia berada sampai dia menghadap Allah Subhanahu wa taala nanti, sehingga enggak muncul masalah. Loh, Ustaz katanya ahlu sunnah itu ta'ifah Mansurah, bukti ini kok melarat terus. Lah iya, cara pandangnya yang beda. Dipandang dari sisi mana dulu? Ini kemenangan yang paling menang adalah tatkala orang itu diberikan oleh Allah keistiqomahan sampai meninggal dunia. Bahkan para ikhwah, kalau orang itu, ini kalau orang itu mendapatkan kemewahan dunia tapi kemudian dia disesatkan oleh Allah, maka sebenarnya dia adalah orang yang paling merugi. Itulah istidraj. Dan kalau orang itu berada di dalam kemewahan dunia salah, kemudian Allah ingatkan dengan kehancuran dunia, kemudian dia menjadikan ingat kepada Allah, maka itulah adalah rahmat yang Allah berikan kepada dia. Nah, Ana Anas bin Malik, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna bani Israil iftaraqat ala 71 firqah. Sungguhnya orang-orang Bani Israil itu terpecah menjadi 71 golongan. Wa inna ummati sataftariqu ala 72 firqah. Sungguhnya umatku akan terpecah menjadi 72 golongan. Kulluhum finnari illa wahida. Semuanya sesat masuk neraka kecuali satu. Qal, berkata Anas, kila ya Rasulullah, ini berkata ya Rasulullah, wa ma hadhil wahida, yang satu itu sopo. Faqabadu yadahu, Rasulullah menggenggamkan tangannya. Faqala al-jama'ah, dia adalah al-jama'ah. Dan beliau membaca firman Allah, wa'tasimu bihablillahi jami'u wa la tafarraku. Berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah, dan janganlah kalian itu berpecah belah. Jadi kalian itu janganlah kalian itu berpecah belah. Taip. Wa qala Ahmad ibn Hanbal, dan berkata Imam Ahmad ibn Hanbal, Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal, fi hadithin nabi, dalam hadis Rasulullah di atas, beliau mengatakan, taftarikul umma ala naifin wa sabaina firqah. Jadi umatku itu akan terpecah menjadi 70 lebih golongan. Kulluhum finnar illa firqah. Semuanya masuk neraka kecuali satu. Maka Imam Ahmad mengatakan, illam yakunu ashabal hadith, fala adri manhum. Kalau mereka, kelompok yang satu itu bukan ashabul hadis, bukan ahli hadis, saya enggak tahu siapa lagi mereka itu. Wa qala Abdul Mubarak, dan berkata Abdullah bin Mubarak, wa Ahmad ibn Hanbal, dan Ahmad ibn Hanbal, wa Ali ibn al-Madini, dan Ali ibn al-Madini, Ali ibn al-Madini itu teman karibnya Ahmad ibn Hanbal, gurunya Bukhari. Wal Bukhari, dan Imam Bukhari, Ali ibn al-Madini itu yahwan, itu dalam dunia hadis itu orang puncak. Ini tapi enggak dikenal. Ini karena ketenaran itu bukan patokan. Ini bahkan kalau kita banding-bandingkan antara Ali bin Madini dengan Ahmad bin Hanbal, dalam sisi riwayat kayaknya masih kuatan Ali bin Madini. Tapi enggak dikenal. Ini bahkan Imam Bukhari rahimahullah yang paling sering beliau doakan itu bukan Imam Ahmad tapi Ali bin Madini, karena sebab beliaulah beliau menulis Sahih Bukhari. Ini sebab beliaulah beliau itu menulis Sahih Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah taala, masyhur itu. Wa ghairuhum, dan selain mereka, fi hadis, dalam hadis, la tazalu ta'ifatu min ummati dhahirina 'alal haqq, akan senantiasa ada dari kalangan umatku itu yang menang di atas kebenaran. Mereka semuanya, Ibnu Mubarak, Ahmad bin Hanbal, Ali bin Madini, Imam Bukhari, mengatakan hum ashabul hadis. Mereka adalah ahlul hadis. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis ini membicarakan tentang fakta akhir zaman. Membicarakan tentang fakta akhir zaman. Hadis ini tolong difahami dengan benar supaya enggak salah paham. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, orang-orang ahlul kitab dulu terpecah menjadi banyak golongan. Riwayatnya beda-beda. Ada yang mengatakan 71, ada yang mengatakan Yahudi 71, Yasoni 72. Umatku nanti akan terpecah menjadi pecahan yang lebih banyak. Sebagian riwayat 73, dan itu yang masyhur, sebagian riwayat dalam hadis ini, dan riwayat ini 72. Semua riwayat-riwayat ini yang membuat ana cenderung untuk mengatakan, dan itu mazhab sebagian para ulama, 71, 72, 73 itu bukan angka paten, tapi itu angka simbolis untuk menunjukkan makna banyak. Karena dalam bahasa Arab, para jamaah sekalian, angka yang menunjukkan arti banyak itu 70. Kini-kini kita, angka yang menunjukkan arti banyak itu 1000. 1001 macam. Apakah mesti 1001? Enggak, maknanya banyak macam. Mengambil langkah 1000 itu bukan berarti 2, 3, 4 sewu berarti, bukan. Jadi pokoknya banyak langkah, ngerti ya? Jadi 1001 cara itu berarti banyak cara, bukan berarti 1001. Itu dalam negeri kita, itu di negeri kita. Jadi angka banyak itu angka 1000. Nyuwun sewu barang ngono. Ini punya sewu apa ya? Ya minta maaf yang banyak kan, nyuwun sewu. Begitu juga para ikhwatin azaniyallahi, dalam negeri Arab, angka yang menunjukkan arti banyak itu 70. angka yang menunjukkan arti banyak itu 70. Karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, menegur Rasulnya sallallahu alaihi wasallam tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin untuk memintakan ampunan untuk Abdullah bin Ubay bin Salul. Kata Rabbuna jalla wa ala, "Wa in tastaghfir lahum 70 marratan falyaghfirallahu lahum." Wahai Muhammad, meskipun kamu mintakan ampunan untuk mereka orang-orang munafik 70 kali sekalipun, Allah enggak akan mengampuni mereka. 70 kali toh enggak, maknanya itu sebanyak apapun kamu memintakan ampunan, Allah enggak akan mengampuni mereka. Itu makna 70. Dan itu pula yang ana fahami wallahu alam tentang sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala Rasulullah bersabda kepada umatnya, "Wahai sekalian umatku, ini beristighfirlah kalian, sesungguhnya aku setiap hari itu istighfar kepada Allah 70 kali. Sebagian riwayat 100 kali. Ini benar 70, mosok ngitungi. Ini itu ya banyak sekali, maknanya banyak sekali. Dan hadis ini yang lebih aneh cenderungi itu pun maknanya semacam itu. Jadi orang Yahudi terpecah menjadi banyak kelompok. Dan itu memang faktanya. Ini kaum Nasrani terpecah menjadi banyak kelompok yang lebih banyak daripada perpecahannya orang-orang Yahudi. 71, 72. Ini. Dan umatku terpecah menjadi banyak kelompok yang lebih banyak daripada perpecahannya Yahudi, perpecahannya Nasrani. Itu makna yang lebih tepat untuk hadis ini, wallahu alam. Dibuktikan lagi bahwasanya kalau kita menghitung firqah, kelompok kaum muslimin, perpecahan kaum muslimin, itu kalau satu selwe. Ini, itu kalau kita ngitung yang gede-gede ya. Belum lagi kalau kita ngitung yang kecil-kecil. Lawang Mu'tazilah. Itu aja terpecah menjadi banyak kelompok. Ono Wasiliyah, ono Jahiziyah, ono Karramiyah, ono ini. Kalau kita menghitung kelompok Syiah, Rafidhah, itu tuh akeh, tapi aku ya rapal. Banyak, ngerti ya? Terus yang 70 kita hitung dari apa? Karena kalau 70 kita hitung dari kelompok besarnya, semua kelompok kaum muslimin itu mengerucutnya ke titik-titik khusus. Tidak keluar dari Syiah, Sufiyah, Murji'ah, Khawarij, Mu'tazilah. Tidak keluar dari itu. Dari sini kemudian mecah. Ono sing memadukan, ono sing gabung, ono sing mecah. Maka mana dari ini yang nampak wallahu alam itu adalah banyak kelompok. Sekitar jalan pengembangan banyak perpecahan. Tapi ada satu kelompok yang selamat. Ada satu kelompok yang selamat. Tatkala Rasulullah SAW ditanya tentang kelompok yang satu ini, jawabannya Rasulullah macam-macam. Kadang-kadang pernah beliau mengatakan al-jamaah. Kelompok itu namanya jamaah. Sebagian riwayat yang lain Rasulullah SAW mengatakan kelompok itu namanya ma'ana alaihil yawma washabi. Orang yang memegang teguh ajaranku dan para sahabatku. Sebagian riwayat hadis ini dengan mengatakan hum as-sawadul a'zam. Mereka adalah kelompok terbesar kaum muslimin. As-sawadul a'zam. Ini sawad al-a'zam. Taib. Tiga redaksi ini maknanya semuanya sama. Maknanya semuanya sama, yaitu orang-orang yang mereka itu berusaha untuk meniti jejak kehidupan Rasulullah dan para sahabatnya dalam akidah, ibadah, akhlak, yakni muamalah, tazkiyatun nufus maupun yang lainnya. Mereka dinamakan dengan jamaah karena mereka yang memegang teguh tali Allah Subhanahu wa taala, jamaah kaum muslimin. Mereka dinamakan dengan sawadul a'zam karena di zaman Rasulullah merekalah orang yang paling banyak. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi yani wa ala alihi wasallam kata zaman saiki. Ini merekalah orang yang paling banyak. Lah, kata Imam Ahmad rahimahullahu taala dan para ulama-ulama tadi, mereka itu, maka Imam Ahmad mengatakan barakallahu menyebutkan hadis ini, illam yakunu ashabal hadis fala adri manhum. Kalau mereka itu bukan ahlul hadis, saya enggak tahu siapa, saya enggak tahu lagi sopo meneh kalau mereka itu bukan ashabul hadis. Taib. Jadi salah satu di antara nama ahlu sunnah itu ahlul hadis, ashabul hadis. Terus ahlul hadis itu sopo? Para ulama hadis? Enggak. Ashabul hadis itu atau ahlul hadis itu orang-orang yang berusaha menjadikan hidupnya, acuan hidupnya itu hadis-hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nek dia petani, ya bagaimana petani sesuai dengan hadis-hadisnya Rasulullah. Kalau dia pedagang, ya bagaimana dagang sesuai dengan hadis-hadisnya beliau. Kalau dia itu karyawan, kalau dia itu pengajar, kalau dia itu pemimpin, kalau dia itu apa, pokoknya jadi apapun dia dalam hidup, maka acuannya yang dijadikan tonggak utama dalam hidup adalah ajarannya beliau sallallahu alaihi wasallam. Itulah ashabul hadis. Itu yakni ashabul hadis dalam makna umum. Jangan difahami ucapannya Imam Ahmad rahimahullah, ashabul hadis itu para ulama hadis. Terus sopum ya ulama hadis. Saya Indonesia paling enggak rono, ciluru. Ciluru. Ya, itu makna dari ashabul hadis yang dimaksudkan oleh Imam Ahmad rahimahullah. Ingat pada zaman sekalian, hidupnya para ulama itu dengan hidup manusia pada zaman sekarang itu beda, sama kok, mirip-mirip. Mirip. Bahkan sejak zaman sahabat mirip. Bedanya ya titik. Ulamanya sahabat itu berapa sih? Padahal sahabat yang ikut dalam ikut haji wada bersama Rasulullah sekitar 120 ribu. Di antara 120 ribu itu yang ulamanya sahabat itu berapa? Ulama sahabat itu bisa dihitung dengan jari. Ini jari kanan apa tangan dan kaki kayaknya gak lengkap. 10 itu yang pasti 10 mubasyirin bil jannah. Kemudian yang lain itu enggak banyak. Ada banyak nama sahabat itu kadang-kadang kok enggak kenal, ngono ya. Ini enggak kenal. Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitabnya Isabah fi Tamyiz Sahabah, daftar nama para sahabat, itu banyak nama-nama yang enggak kenal. Iki sapa wae wong iki, ngono. Enggak dikenal. Ini dan itu padahal kitab yang paling lengkap tentang nama-nama para sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa wasallam. Itu baru sahabat. Lah kalau tabi'in, lalu ya kata. Ini ulama tabi'in itu berapa? Ini begitu juga dengan ini orang-orang yang ada pada waktu itu. Nah. Qala al-Barbahari, berkata Imam al-Barbahari rahimahullahu taala dalam akidahnya Syarh Sunnah. Fallahu Allah fi nafsik wa 'alaika bil athar wa ashabil athar. Allahu Allahu fi nafsik, benar-benar perhatikanlah nyini dirimu. Alaika bil athar, pegang teguhlah athar. Wa ashabil athar, wa ashabil athar, dan orang-orang yang berpegang teguh kepada athar. Apa itu athar? Hadisnya Rasulullah SAW. Beliau hanya mengatakan bahwasanya salah satu di antara nama ahlu sunnah itu adalah ahlul athar. Yani ahlu, yani al-athar. Karena makna athar itu sama dengan hadis, yaitu yani hadis-hadisnya beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa qala al-Lalikai, dan berkata Imam al-Lalikai fi muqaddimati kitabih usul i'tiqad ahli sunnah wal jamaah, usul i'tiqad ahli sunnah wal jamaah, fi wasfi ahli sunnah, di dalam sifati ahli sunnah, beliau mengatakan fahiyya ta'ifatul mansura, dia itu adalah ta'ifah mansura, karena hadis yang tadi. Wal firqah an-najiyah, dan kelompok yang selamat. Wal usbah al-hadiyah, dan golongan yang mendapatkan petunjuk. Wal jamaah al-adilah, dan kelompok yang adil. Al-mutamassikah bis-sunnah, yang berpegang teguh kepada sunnah. Wa qala Ibnu Taimiyah, dan berkata Imam Ibnu Taimiyah fi sadril aqidatil wasitiyah, di awal-awal aqidah wasitiyah, beliau mengatakan fahadha i'tiqadul firqatin najiyah, ini adalah aqidahnya, keyakinannya firqah najiyah, kelompok yang selamat, golongan yang selamat. Al-mansurah, yang akan ditolong oleh Allah ila qiyamis sa'ah, sampai hari kiamat nanti. Mereka itu adalah ahlu sunnah wal jamaah. Wa qala Ibnu Bas, dan berkata Syekh Ibnu Bas rahimahullah, al-firqatun najiyah hiya ta'ifatul mansurah. Al-firqah najiyah, kelompok yang selamat itu adalah kelompok yang tertolong. Wasifatuha, dan sifat-sifatnya adalah ittiba'us salaf, mengikuti salafuna salih. Wassair ala minhaj manhajis sahabat, dan mengikuti manhajnya para sahabat radhiyallahu anhum wa arlahum. Wa atba'ahum, dan mengikut mereka bi ihsan dengan baik. Semua kata-kata itu ya akhwan yang diucapkan oleh Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada kita bahwasanya semua nama-nama yang disebutkan oleh Rasulullah dan oleh para ulama itu maknanya satu. Itu nama untuk satu hal, yaitu orang-orang yang berusaha dalam hidup untuk meniti jejak Rasulullah dan para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik dalam semua sisi kehidupan beragama. Aqidah, yani ibadah, akhlak, hukum, muamalah, tazkiyatun nufus, dan yang lainnya. Semakin orang itu lengkap, maka semakin lengkaplah dia menjadi ahlu sunnah. Semakin menghindar, semakin jauhlah dia dari ahlu sunnah. Ada yang kalau dihindari, itu tidak mengeluarkan dia dari ahlu sunnah. Itu masalah-masalah yang tidak prinsip. Ada masalah-masalah yang kalau keluar darinya, langsung keluar dari ahlu sunnah. Karena sebenarnya ahlu sunnah itu adalah Islam itu sendiri. Ada masalah-masalah orang itu kalau ajaran Islam itu kan sempurna tuh, ada akidahnya, ada ibadahnya, ada hukumnya, ada akhlaknya, ada tazkiyatun nufusnya, ada ini, ada itu. Kalau ada orang itu lengkap beragama Islam yang sempurna, maka itulah Islam sejati. Udkhulu fis-silmi kaffah. Masuklah ke dalam agama Islam secara sempurna. Tapi rata-rata manusia itu kan gak sempurna tuh. Ada yang menghindar, ada yang enggak bisa mengikuti jejak Islam secara sempurna. Kita lihat sekarang yang tidak, yang menghindar itu titik mananya? Apabila itu titik-titik yang tidak menjadikan orang itu keluar dari agama, kayak masalah akhlaknya, masalah halal haramnya, maka dia muslim, tapi muslim yang enggak sempurna. Muslim yang tidak sempurna keislamannya. Tapi kalau yang dia hindari, yang dia tinggalkan itu titik prinsip pokok masalah akidah, bisa jadi karena menyelisihi akidah ini dia keluar dari Islam. Ini dia keluar dari Islam. Kayak orang itu meyakini ni wong kafir iku masuk neraka selama-lamanya. Masa ni yo. Ini Allah itu gak adil. Misale la wong ana tanggoku kafir tulah api akhlake. Suka bantu, mosok engko nikmati masuk ke neraka selama-lamanya. Wah, gak percaya aku. Lah kalau itu, maka dengan keyakinan itu langsung dia keluar dari Islam setelah dijelaskan otomatis. Gak langsung vonis setelah itu, nanti kan kita bahas dalam namanya dalam masalah ta'yin takfir. Jadi kalau sudah hukum mengkafirkan personal. Tapi ucapan itu kufur. Ngomong gitu tok kufur Ustaz, padahal wong sing maling gak kafir. Beda, oh, beda kasus. Maling itu tidak titik yang sampai menjadikan orang itu kufur. Jadi para ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagaimana Islam itu ikhwan enggak punya bendera. Islam itu enggak punya seragam. Ngono ya, seragam Islam ngono toh. Ngono. Islam itu enggak punya apa, tapi kesatuan itu yang menjadikan seseorang itu. Maka demikianlah pula ahlu sunnah yang wal jamaah. Maka harus difahami titik-titik prinsip yang dengan itu orang itu keluar dari ahlu sunnah, dan titik-titik enggak prinsip yang dengan itu dia adalah sama ahlu sunnah tapi berbeda sisi pandang antara satu dengan yang lainnya. Dan itu perlunya kita memahami kajian-kajian akidah dan kajian-kajian manhaj, sehingga tidak memandang orang itu dari kopiai. Tidak memandang orang itu dari sorbani. Tidak memandang orang dari baju ini. Baju ini tambah dawa, tambah al-sunnah. Baju ini tambah pendek, al-sunnah. Sejak kapan ini kebetulan aja mau bawa baju ini? Ini kebetulan. Biasanya aku juga bawa batik, baju bawa yang lain. Kenapa? Karena itu bukan patokan. Ini karena itu, ini bukan patokan. Tapi salah fatal juga orang yang mengatakan sunnah dan enggak sunnah akidah tok. Jadi sopo. Ini akhlak masuk dalam bagian ahlu sunnah. Tazkiyatun nufus masuk dalam bagian ahlu sunnah. Penyempurna titik. Tapi ada yang keluar dari ini dan ada yang tidak sampai mengeluarkan orang dari titik-titik. Ini ahlu sunnah. Para jamaah Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu, kitab-kitab tentang akidah mesti nyerempet akhlak. Di akhir-akhir akidah wasitiyahnya Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan dan ahlu sunnah adalah orang-orang yang berakhlak dengan akhlak yang karimah. Di akhir-akhir ahlu sunnah untuk memahamkan kepada kita akhlak tidak terpecah dari manhaj. Akhlak tidak terpecah dari, jangan katakan wong iku sing penting akidah yang mantap, manhaj mantap, akhlak yang beradul tetap ahlu sunnah. Ya benar sih, tapi Tidak bisa dikatakan itu mengeluarkan akhlak dari sisi itu. Sebagaimana yang lebih fatal lagi, orang itu yang penting lihat akhlaknya, gak peduli akidahnya, itu tambah fatal. Mau Asy'ari, mau Maturidi, mau Mu'tazilah, mau Jahmiyah, yang penting akhlaknya bagus. Karena sering mengulang-ulang, Wasil Ibnu Atha, kalau lahir di zaman sekarang, mungkin dia tokoh panutan. Ini viral di YouTube. Wasil Ibnu Atha, pendiri Mu'tazilah, itu murid seniornya Hasan Al-Basri. Kalau bahasa kita itu murid seniornya Syekh Albani. Murid senior. Ini yang digadang-gadang sama Hasan untuk menggantikan kedudukan beliau. Jadi murid senior banget. Ini yang digadang-gadang bahasa Indonesia apa? Ini yang di harap-harap ngono loh. Nanti kalau beliau meninggal dunia, wasil itu akan menggantikan posisinya. Ini. Tapi terjadilah yang terjadi. Kepinteran blenger itu. Wasil Ibnu Atha itu orang jenius, wallahi jenius. Sangat jenius sekali. Ini sangat jenius, tapi tatkala beliau menyelisihi pokok, salah satu pokok utama Ahlus Sunnah tentang masalah pelaku dosa besar, itulah yang menjadikan dia ini keluar dari itu. Lah, begitu dia menyelisihi satu prinsip, akhirnya dia menghindar dari majelisnya Hasan Basri. Setelah itulah kita itu sering saya ulang-ulang, jangan takut dosa karena dosa itu sendiri. Takutlah saudara-saudaranya dosa. Orang itu kalau sudah menyimpang dari satu prinsip kebenaran, engko konconiku nempel. Oh no way. Ini. Karena itu fitrah. Ini uang itu sudah keluar dari komunitas yang benar. Engko lah oh no way masalahnya muncul. Baru kemarin toh ada viral di internet. Ngono ya. Mau menyatukan antara masjid dengan kafe. Ini. Mau buat masjid, ono kafe, full musik, tempat nongkrong, ngono. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sejak kapan Baitullah gabung dengan Baitu Syaitan? Ini. Sejak kapan Baitullah, rumah Allah, mau digabungkan dengan rumahnya setan? Jadi satu kesatuan. Berangkat dari mana? Berangkat dari penyimpangan manhaj. Satu titik merembet. Jadilah kayak begitu sekarang. Dan posisi itu kayak Wasil Ibnu Atha. Wasil Ibnu Atha itu anak katakan murid seniornya Hasan Al-Basri. Masalahnya awal penyimpangannya itu remeh sekali. Dia datang kepada sang guru. Ya Imam, manusia di zaman kita sekarang itu aneh-aneh. Kenapa? Sebagian orang mengatakan kalau muslim melakukan dosa besar kafir, dan mereka saudara-saudara kita dari kalangan Khawarij. Yang lagi, satu lagi mengatakan muslim melakukan dosa asal apapun, imannya gak berkurang belas, dan mereka lah teman-teman kita dari Murji'ah. Lah, kalau pendapat jenengan apa Syekh? Imam Hasan Al-Basri itu belum jawab. Beliau itu bingung, orang kayak begini kok murid utamaku kok kata takon barangku napa? Belum sempat dijawab, maka beliau mengatakan, ya Imam, kalau pendapat saya, nyeletuk-nyeletuk dewi, pendapat saya, dia itu keluar dari Islam, tapi gak sampai kafir. Tapi harus keluar dari Islam, masa muslim melakukan dosa besar? Tapi kafir? Enggak lah, apa yang menyebabkan dia kafir? Dia itu keluar dari Islam, tapi gak sampai pada kafir. Fi manzilah baina manzilatain. Di antara satu posisi, di antara dua posisi. Muslim enggak, kafir enggak. Itu pendapat yang saya pegang, wahai Imam. Gitu toh. Kemudian dia meninggalkan majelisnya. Keesokan harinya dia nggih majelis dhewe. Wah, kura-kura bener ngono paling. Nggih majelis dhewe di Masjid Basra. Di Masjid Kufah tatkala itu, Masjid Basra. Buat majelis sendiri. Dinasihati oleh Hasan Basri untuk gabung lagi enggak mau. Lalu beliau mengatakan, wa inna wasil qati'ata zalana. Wasil sudah memisahkan diri dari kami. Ucapan Hasan Al-Basri itu yang kemudian menjadi nama mereka. Kelompok itu kelompok mencil dari majelisnya Hasan Al-Basri. Seandainya wasit tatkala itu tahu diri, kemudian dia balik ke majelisnya Hasan, dia akan jadi salah satu tokoh utama Ahlus Sunnah. Ini kayak yang terjadi pada Abu Yusuf. Abu Yusuf pun pernah mempunyai kasus yang sama, persis kayak begitu. Abu Yusuf, muridnya Abu Hanifah rahimahullah, murid nomor satunya Abu Hanifah. Murid nomor satunya Abu Hanifah itu dua, Abu Yusuf sama Muhammad bin Hasan Syaibani. Tapi sebenarnya dari dua orang ini yang paling dijagokan Abu Yusuf Al-Qadhi. Suatu hari Abu Yusuf itu gak melibu-mubu kelas, gak melu-melu taklim, hoib terus. Padahal biasanya gak pernah hoib. Takon ni sama Imam Abu Yusuf, Abu Hanifah mengatakan sama murid-murid yang lain, mana Abu Yusuf? Sakit parah ya Imam. Loh, kok baru kalian baru tahu? Sakit parah gimana? Sakit parah sekali. Sakit parah sekali. Kayaknya mau mati. Coba nih murid-murid yang lain, kayaknya mau mati. Maka Imam Abu Hanifah ngelus dodo. Ya Abu Yusuf. Ya nih, duh Abu Yusuf. Padahal sampean gue sing tak arep-arep ya nih meneruskan majelisku. Meneruskan majelisku. Abu Hanifah rahimahullahu taala kemudian mengunjungi Abu Yusuf, kemudian ya meneruskan lagi kajiannya terus biasa gitu ya. Lah, salah satu di antara murid-muridnya, salah satu di antara murid-muridnya gitu ya juga mengunjung gitu ya. Suatu hari Abu Yusuf itu sudah mulai sehat. Sudah mulai sehat, kemudian datang lagi ke masjid. Tatkala masih di luar masjid itu ditanya sama sebagian teman-temannya yang masih junior, Abu Yusuf, kamu mau kemana? Mau taklim? Sama siapa? Sama Syekh Abu Hanifah. Untuk apa? Taklim lagi. Pada waktu kamu sakit itu, Imam Abu Hanifah mengatakan kamu itu sudah layak untuk menggantikan posisi beliau. Digadang-gadang, ngono toh. Usah ngene ngono tak dadi ustaz ae ngono. Akhirnya beliau masuk masjid Kufah. Gak ikut majelisnya, malah buat majelis sendiri di pojok masjid yang lain. Di masjid yang lain kalau baca kita. Tapi satu masjid di pojok. Kalau haram kan kayak gitu toh. Haram kita masjid apa itu satu masjid tapi kelompoknya banyak. Haram Makkiyah, haram Madaniyah. Abu Hanifah melihat ada orang kumpul-kumpul di sana. Itu heran. Mulai banyak. Yang di sana siapa? Majelis baru sih. Majelisnya siapa? Abu Yusuf. Loh, udah sehat toh. Udah sehat toh. Kenapa enggak datang ke sini? Ya, karena ada yang nyampaikan ke beliau bahwasanya katanya jadi antum mengatakan kalau dia itu sudah layak untuk jadi penggantiku. Oh, gara-gara itu. Kepedien Abu Yusuf. Jadi kepedien. Ya sudah. Yani beliau ingin menyelamatkan muridnya itu. Jangan sampai kebablasan. Akhi, tolong kamu ke sana. Tolong kamu ke sana. Nanti kalau majelisnya dia sudah selesai, tolong tanya. Apa pertanyaannya, Syekh? Tanya, ya, katakan sama dia, ya Syekh, kalau ada orang yang datang ke penjahit membawa kain. Terus ternyata pada waktu orang itu minta ini semakin dijanjikan 2 pekan ngono ya. Pada waktu datang dia mengatakan, kamu itu enggak pernah ngasih aku kain. Ngasih kapan kamu jahit sama saya? Pernah. Gua pernah akhirnya kesini bawa ke pengadilan. Ini kesini bawa ke pengadilan. Ternyata pihak yang menuntut apa itu telah menjahitkan tadi bisa mendatangkan bukti kalau apa itu dia memang pernah memberikan kain itu sama dia. Akhirnya ya wis kalau gitu, ini memang ternyata kainmu ada pada aku kok, kepinginku kemarin ini itu jadi tukang jahit itu rotok ra bener. Terus kain itu dalam bentuk jahitan sudah akhirnya diberikan kepada yang jahit. Tapi kemudian gak dibayar. Gak dibayar. Lah sampean kemarin mau menipuku kok. Mau menipuku gak. Saya ambil kain ini dan gak saya bayar. Yang tukang jahit mengatakan, kan wis tak kembalikan. Bayaran ini. Ya, bayaran ini mana? pertanyaan, tanyakan sama dia, dalam kasus itu apakah yang jahitkan itu wajib bayar atau enggak? Ini kalau dijawab wajib, jawab salah. Kalau dijawab enggak wajib, jawab salah. Gitu toh sih, iya wis gitu toh. Datanglah itu ke sana. Ini mana pertanyaan? Siapa yang mau tanya? Tanya sih. Tanya gini, gini, gini, gini. Abu Yusuf tu pening. Apa jawabannya? Apa jawabannya? Loh, kalau sudah dikembalikan, ya berarti harus dibayar dengan upahnya. Ini salah sih. Salah. Jawabanmu salah. Musik, sik, sik. Lah karena dia itu pengkhianat, mengkhianati apa tadi amanah. Berarti enggak wajib untuk bayar. Enggak wajib, enggak harus dibayar. Salah juga. Hah, sabisan. Siapa yang ngutus kamu? Syekh yang di sana. Abu Yusuf mulai sadar diri. Ternyata ilmu ini durung ono apa-apa nih karo gurune. Selesai pengajian dia wis bubar-bubar pengajian bubar. Dia datang ke majelis gurunya. Setelah semua orang sudah selesai pengajian, Abu Yusuf tanya, "Tanya Syekh, kenapa kamu bertanya? Bukankah kamu sudah jadi Syekh?" Nah, ada yang enggak bisa saya jawab. Apa itu? Kasus tukang jahit. Kasus tukang jahit. Ini. Apa tadi yang kamu jawab? Saya katakan harus dibayar. Katanya salah. Saya katakan enggak harus dibayar. Katanya salah. Yang benar apa? Yang benar apa? Kata Imam Bukhari rahimahullah taala, lihat hasil jahitannya. Kalau hasil jahitannya ukurannya sesuai dengan pesanan, maka harus dibayar. Kalau ukurannya tidak sesuai dengan pesanan, maka enggak perlu dibayar. Kenapa? Karena kalau jahitannya sesuai dengan pesanan ukurannya, berarti pengkhianatan itu terjadi setelah selesai dia menjalankan amanah. Berarti harus dibayar. Kalau ukurannya tidak sesuai dengan pesanan, berarti tatkala dia jahit dia sudah berkhianat. Mufhum antum? Ya Syekh. Belajarlah yang rajin. Jangan pedin. Jangan terlalu pede. Akhirnya beliau enggak pernah meninggalkan majelisnya Abu Hanifah sampai meninggal dunia, dan jadilah dia Abu Yusuf. Dan jadilah dia Abu Yusuf. Rahimahullahu taala. Nah, kisah dua orang itu mirip. Bedanya wasil kepedin. Wasil bin Atha' kepedin. Padahal seharusnya kedudukan wasil lebih tinggi. Dia itu muridnya Hasan Al-Basri. Dan Hasan Al-Basri itu tabi'in kibar. Tabi'in kelas kakap. Sedangkan Abu Hanifah itu tabi'ut tabi'in. Ini minimalnya tabi'in kecil lah. Tabi'in kelas kecil. Ya rahimahullahu ta'ala. Jadi sekali lagi para ikhwah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Ngomong apa matuman. Sehingga gak. Ini para ikhwah fitnah azan ya Allahu yakum. Jadi hal itu yang perlu untuk difahami. Tentang masalah. Jadi menghindar dari salah satu dari pokok Islam atau pokok Ahlussunnah itu dikhawatirkan akan merembet ke yang, dan itu yang kita khawatir. Semua orang itu begitu rata-rata. Ini rata-rata begitu. Ini tokoh-tokoh kesesatan zaman dulu itu rata-rata berawalnya dari menghindar pada salah satu prinsip awal Ahlussunnah. Kemudian merembet. Konco itu yang repot. Ini konco yang merembet. Dan yang lainnya. Wallahu a'lam. Jadi itu yang perlu kita pahami para ikhwan ini. Jadi ada masalah-masalah prinsip, ada masalah-masalah prinsip. Kalau orang mengetahui salah, yakni sebagian bidang ilmu, belum tentu dia Ahlussunnah yang baik kalau sebagian prinsip Ahlussunnah dia hindari. Para ikhwatin azani Allah wa iyyakum. Abdurrahman ibn Muljim yang membunuh Ali bin Abi Thalib itu seorang syekh pemegang sanad di bahasa kita sekarang. Seorang syekh muqri ahli qiraatul Quran, pemegang sanad qiraatul sabaah. Kalau bahasa kita sekarang. Tapi dia seorang gembong yakni khawarij. Dan masih banyak contoh-contoh yang lain. Ini Hasan ibnu Saleh, namanya nggak dikenal. Ini sebagian para ulama mengatakan, duh seandainya Hasan ibnu Saleh nggak pernah lahir, kayak ribet teh. Itu seingat anak ucapan Abu Zur'ah, Imam Abu Zur'ah rahimahullah taala. Padahal Hasan ibnu Saleh, masya Allah, seorang imam besar, tapi menyelisih salah satu prinsip Ahlus Sunnah. Siapa yang pernah membaca kitabnya Harith al-Muhasibi, dia tidak akan pernah menyangka kalau ternyata orang ini dihujat habis-habisan oleh Ahmad ibn Hanbal. Tatkala ada orang bertanya, ya Imam, apa boleh kami itu membaca buku-bukunya Harith al-Muhasibi? Ini Harith al-Muhasibi itu kalau bahasa kita itu ustad yang sangat terkenal kalau bicara tazkiyatun nufus. Pokoknya ngomong sama ngomong tentang masalah hati, tapi beberapa prinsip Ahlus Sunnah dia hindari. Terperosok dalam banyak dalam beberapa prinsip Ahlus Sunnah. Maka Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, jangan pernah kamu buka bukunya. Jangan pernah kamu buka bukunya. Jadi intinya para ikhwan dan jami'an alaikum, jadi Ahlus Sunnah itu satu kesatuan utama, satu kesatuan utuh, satu kesatuan utuh, akidah, ibadah, ini dan itu. Makanya tidak perlu label. Meskipun kalau bawa label juga gak tanya larang. Jadi gak perlu label dalam artian gak perlulah nama-nama itu Fulan ibnu Fulan, ini Sunni, Al-Athari, itu kadang-kadang malah buruk. Kenapa? Jadi bahkan anak itu gak serak sekali. Salah satu di antara Asatidzah Al-Furqan mempunyai anak, namanya itu lucu. Yani Abu Abdurrahman misalkan, yani Saleh Al-Athari. Jenenge lengkap. Masya Allah. Wis ana kunyai, ana jenenge sak lakope pisan. Siapa yang jamin anak antum nanti jadi salafi? Siapa yang jamin anak antum itu nanti jadi orang benar? Jadi jangankan kita, Al-Imam Ibnu Ulayyah, seorang tokoh kenamaan di bidang ilmu hadis dan fikih, seorang tabi'in, salah satu perawi Sahih Bukhari Muslim, anaknya orang Jahmiyah. Anaknya itu Jahmiyah, tokoh bahkan. Tokoh kenamaan. Jadi kalau Imam Ismail ibn Ulayyah itu tokoh besar Ahlus Sunnah, tapi Muhammad ibn Ismail ibn Ulayyah itu tokoh besar Jahmiyah. Terus menurutku terus piye? Ya ampun, takdir sehingga urip. Takdir sehingga urip. Ya mungkin karena itu benar ngono ya, tapi label itu enggak mesti. Jadi label itu enggak mesti karena ini bukan daftar ulangi. Enggak pakai registrasi. Jadi siapapun orang yang berusaha meniti jejak dalam tingkah lakunya, dalam pakaiannya, dalam ini pekerjaannya, dalam hukum halal haramnya, dalam menuntut ilmunya, dalam akidahnya, dalam ini, maka dia adalah Ahlus Sunnah sejati, ini tanpa label apapun. Wallahu a'lam. Sebagai kesimpulan, beliau mengatakan fihi masail. Al-ula yang pertama beliau mengatakan min al-qabi Ahlus Sunnah, di antara gelar-gelar Ahlus Sunnah, nama-nama lain Ahlus Sunnah adalah Ahlul Hadith, Ashabul Athar, Ta'ifah Mansurah. Karena dia diberikan, karena dialah Ta'ifah Al-Mansurah wal Firqa Najiyah musammayani lil musamman wahid. Ta'ifah Mansurah dan Firqa Najiyah itu dua nama untuk satu hakikat yang sama. Annaha Najiyatun bi'tibaril akhirah. Dia itu adalah selamat dengan i'tibar akhir. Di akhiratnya nanti dia itu akan selamat. Wa mansurah dan tertolong di dunia. Tertolong dalam arti diselamatkan oleh Allah agamanya. Kebatilan tafriq baina ta'ifatil mansurah wal firqah najiyah. Kebatilan memisahkan antara ta'ifah mansurah dan al-firqah an-najiyah. Wallahu a'lam bissawab. Tapi rahmatan nasanillahu yakum. Jadi ini beberapa hal yang berkaitan dengan ini, sehingga ini harus difahami, jadi untuk kita memetakan masalah, jadi memetakan permasalahan antara satu masalah dengan masalah yang lainnya. Jangan kesusu jadi mengeluarkan orang dari ahlu sunnah. Ini penggaweani jamaah ahlu tahzir. Dikit-dikit ini keluar dari ahlu sunnah. Dikit-dikit bukan ahlu sunnah. Masya Allah. Jadi, seandainya orang-orang semacam ini hidup di zamannya Ibnu Hajar Nawawi, mungkin Ibnu Hajar pun dia keluarkan dari ahlu sunnah. Seandainya orang-orang semacam itu hidup di zamannya Nawawi, di zamannya Qurtubi, di zamannya Ibnu Hazm, mungkin semua orang itu bukan ahlu sunnah. Lah ya, salah titik, bukan ahlu sunnah. Salah titik, bukan ahlu sunnah. Iya toh. Kebalikannya ya akhwan, banyak orang itu, sebagian akhwan itu meniti menyebutkan fulan termasuk ahlu sunnah hanya gara-gara satu dua masalah yang gak prinsip. Masalah yang gak prinsip. Pokoknya pengajian ini pernah nyebut Syausimin, ah berarti usah. Lah kepiye toh? Wasir bin Atha itu loh murid Hasan Al-Basri, ana ulang-ulang. Ini murid Hasan Al-Basri. Ini murid. Ini murid. Murid utama bahkan. Ini tidak selamanya. Ini tidak selamanya. Jadi semacam itu. Jadi kita lihat secara umum. Oleh karena itu, ya karena ini perlu para ikhwatan azanillahu, yani wa iyakum, kita hidup di satu zaman yang mana ya, keilmuan itu enggak ada rekomendasi yang jelas. Sekarang keilmuan itu kan ijazah dan ketenaran. Ini beda dengan pada zaman dahulu. Pada zaman dahulu ilmu keilmuan itu adalah ijazah. Kalau sekarang ijazah, kalau dulu ijazah. Ijazah itu ya akhwan, kalau ada orang ana baca kitab ini ke hadapan syekh, ana baca dari awal sampai akhir. Ini syekh mengajarkan kitab ini ya, sampai selesai. Maka ini kalau ada orang yang kepengin untuk ini direkomendasikan, maka kitab ini ana bawa ke beliau. Ya syekh, ana mau baca kitab ini ke hadapan antum. Ya silakan dibaca, difahamkan pemahamannya apa, permasalahan ditanyakan itu. Setelah itu, maka di akhir kitab ini ditulis sama syekhnya. Di akhir kitab ini fulan ini telah membaca kitab ini kepadaku dan setelah memahami permasalahannya, maka qad ajaztu lahu hadzal kitab. Saya telah memberikan ijazah kitab ini kepada beliau. Ini kepada dia, kitab per kitab. Ini. Kitab per kitab. Ini. Jadi kalau orang itu ini zaman dulu mempunyai ijazah Sahih Bukhari, benar-benar dia telah menyelesaikan Sahih Bukhari dari awal sampai akhir di hadapan gurunya. Saiki ijazah itu karu-karuan. Ini. Saiki kan sing penting kan oleh selembar kertas itu ya. Padahal wallahi akhwan, lulu sebagian LC teman-teman ana, teman ana itu 40 satu angkatan, yang ana merekomendasikan keilmuannya hanya 5 orang. Terus yang 35 Ustaz, buh, gak ngerti. Loh, ana sebagian Masya Allah, sebagian, itu LC loh. Ini, semester 7, ana masih ingat sekali peristiwa itu. Ini, semester 7. Sesuk itu kajian apa itu ujian faraid. Ngono jam 10 malam itu datang ke kamar saya. Fik. Jarane fik ngono ya. Astagfirullah. Wis jam 10 malam isih kon ngajari. Ya wis tak ajari wis ngono ya. Sampai jam 12 malam itu ram mudeng-mudeng. Ngono, gak mudeng-mudeng. Wis aku capek turu ngono ya. Aku tak tidur. Sesuk gimana? Ya, sesuk tak apal no angka-angka ini, pokoknya kan ono tulisan kok ini kini luruh, kini papat, kini limo. Salah satu dari mereka nilainya lebih bagus dari saya. Yuk, ketepaan. Aku semua heran, lu kok bisa nilai antum lebih bagus daripada ana? Iku jenengi mukjizat. Padahal dia keluar itu 15 menit setelah soal ditumpuk, setelah soal dibagi. Ana saja enggak keluar. Mulut bingung. Mengerjakan, Masya Allah. nyatet sama syekhnya, aku syekhnya itu besoknya ketemu anda tuh guyu Ahmad. Ini kenapa kamu salah di pertanyaan ana? Kenapa sih ada yang salah tuh? Ini tak lihat lembarannya. Kok salah sih? Kamu salah Ahmad. Ini loh, salahnya dari sini, tapi gara-gara salah KB. 2x4 sampai yang tulis 6. Makanya bingung dari situ. Astagfirullah. Padahal 6 itu kata kunci, seharusnya kan 8. Jadi ana merangkai semua jawaban dari kata-kata dari angka 6. Akhirnya salah KB. Samburi. Samburi. Salah KB karo-karuan. Ini enggak karo-karuan. Lah, sebagian di antara LC itu banyak yang semacam itu. Pokoknya punya ijazah LC. Tapi amburadul. Ini, makanya para ikhwah, enggak semua yang punya gelar itu bisa. Ini, perlu rekomendasi. Ini, sekarang itu ini susahnya, gono sing iso rekomendasi, aku ya rawani rekomendasi. Ini, seharusnya kan yang di atasnya gitu. Ini makanya sebenarnya gelar itu sebagusan gelar zaman para ulama. Zaman para ulama, LC itu para ikhwan, S1 Timur Tengah itu LC. Lulusan akuntansi LC. Ini lulusan apa? Lulusan geografi ngku LC, teknik LC. Ini LC. Ini LC. S1 Timur Tengah itu LC. Kalau zaman kita dahulu itu DRS. Jurusan apapun itu gelari DRS. Bisa jadi orang itu gelar RC gak ngerti cara iblas. Ini mirip MA. Siapa Indonesia? MPDI, MPDL, ngono ya. MPDL ngono to. Nyene rene ya. Oh, ngene ngono. Sik mending. Jadi jelas ini sarjana master bidang opo ngono ya. Itu di Timur Tengah sampai sekarang belum ada. Ini LCMA bisa jadi dia orang teknik loh, gak ngerti syar iblas. Bisa jadi tapi ya, bisa jadi. Ini bisa jadi, tapi koyo kok yang LCMA itu yang dari sana itu bener ngono ya, bener. Tapi tetap itu bukan patokan. Itu jadi bukan patokan. Jadi sekali lagi itu dan sekali lagi dan juga ketenaran, ini itu bukan patokan. Ini Ali Brumadi ini kurang kenal. Ini tapi dia ini orang yang di atas segalanya. Wallahu a'lam bishawab. Ini taufik yang Allah Subhanahu wa taala berikan taufik ini kepada kita semua. Dan sekali lagi, LC itu juga bukan patokan. Maksudnya, yang enggak punya LC belum tentu enggak lebih alim. Ustaz Jamil itu lebih alim daripada ana tanpa gelar. Beliau duduk di majelisnya para masyayikh di Bahrain itu 4 tahun. Ana enggak pernah duduk di majelisnya masyayikh. Jadi, meskipun beliau enggak pernah berani membantah apa yang ana katakan. Karena dulu beliau adalah duduk di majelisnya ana bertahun-tahun. Ini. Dulu sampai setelah lulus dari Bahrain, setelah pulang dari Bahrain, beliau itu masih datang ke rumah tiap malam Senin, selalu ke rumah ikut majelis Sahih Bukhari di rumah ana dulu. Sampai suatu ketika dia divonis sama dokter sakit bronkitis, minta izin Ustaz, ana enggak bisa berangkat. Ini karena enggak boleh kena hawa malam. Ini dari dulu antum ana katakan antum enggak usah datang ke sini. Aku lho ngajari itu lho repot kalau ono sampeyanku. Ngono repot kalau ini ada sampean. Tapi beliau enggak punya gelar apapun. Ini enggak punya gelar apapun. Wah, kata. Dan sampai sekarang ana dengan beliau sering bentrok kadang-kadang masalah hukum. Ya karena beliau dari madrasah, ana dari madrasah yang lain. Tapi enggak ada masalah. Enggak ada masalah. Oke, ya, Ikhwan. Itu ini parokannya dan segala sesuatunya ini insyaallah. Wallahu a'lam bissawab. Tapi insyaallah subhanahu wa ta'ala yang kita pelajari kita akhiri. Sallallahu wasallam wa baraka fi Muhammad subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu wasallam wa baraka fi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.